ada al-ghuslu, ada al-ghislu. Tiga-tiga ini berbeda-beda maknanya. Yang pertama, al-ghuslu, yaitu memakai air. Memakai air untuk mandi. Ini disebut dengan al-ghuslu, yaitu ghainnya pakai harokat dhammah, al-ghuslu. Kemudian ada dalam bahasa Arab al-ghuslu. Al-ghuslu artinya membersihkan. Artinya membersihkan. Kalau orang Arab mengatakan ghasala thawbahu minan najasati ghaslan. Artinya orang yang membersihkan pakaiannya dari najis maka disebut dengan ghaslan. Pakai ghainnya pakai harokat fathah di atas ghaslan. Ada yang disebut dengan al-ghislu. Al-ghislu artinya adalah sesuatu yang dicampur dengan air. Jadi al-ghislu ini barang. Barang untuk lebih membersihkan mandi. Al-ghislu, sesuatu yang dicampur dengan air. Seperti misalkan kapur barus ataupun Detol ataupun yang semisalnya pembersih air sehingga airnya tambah bersih. Ini adalah al-ghislu, cairan atau sesuatu yang dicampur ke air untuk mandi. Dari sini kita mengetahui bahwa kata-kata al-ghuslu, ghain, sin, dan lam bisa berharokat. Ghainnya bisa berharokat dhammah, al-ghuslu, yang artinya adalah mandi, dan itulah yang kita bicarakan. Bisa berharokat fathah, al-ghuslu, yang artinya mensucikan ataupun membersihkan. Bisa berharokat kasrah, al-ghuslu, yang artinya cairan atau sesuatu yang dicampur ke air untuk mandi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita lihat buku terjemahan kita, babul ghusli. Yang dimaksudkan di sini adalah babul ghusli, bab mandi. Ya. Pengertian mandi para ulama menjelaskan yaitu ta'mimul badani bil ghusli bilma. Lihat, ta'mimul badani bil ghasli bilma. Ini pengertian mandi, yaitu menyeluruhkan badan dengan membersihkannya memakai air. Nah, lihat, membersihkannya memakai air. Di sini pakai ghainnya berharokat fathah. Pengertian mandi adalah menyeluruhkan badan atau membersihkan seluruh badan dengan air. Itu pengertian mandi. Membersihkan badan dengan air. Pengertian mandi secara bahasa ini bermanfaat nanti tatkala kita ingin mandi sesuai yang disyariatkan dalam agama Islam untuk mengangkat hadas besar. Ketika kita katakan bahwa pengertian mandi adalah membersihkan seluruh badan dengan air, ini berarti apabila ada orang mandi mengangkat hadasnya, ingin mengangkat hadasnya, mengangkat junub misalkan, maka sebenarnya cukup baginya membersihkan seluruh tubuhnya dengan air. Cukup itu. Ya, kalau orang masuk ke dalam sumur dengan niat dia mandi, mengangkat hadas besar, sudah tercukupi. Kenapa? Karena secara bahasa pengertian mandi ya seperti itu, yaitu membersihkan seluruh badan dengan memakai air. Tetapi nanti ada adab-adab mandi yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya memulai dari bagian kanan, kemudian di antaranya dimulai dengan wudu, dan semisalnya nanti adab-adab yang akan kita bahas. Ini mandi, pengertian mandi. Jadi mandi dalam bahasa Arab diambil dari tiga huruf: ghain, sin, dan lam. Ghuslun, ghaslun, atau ghislun. Yang dipakai di sini apa? Ghuslun, pakai dhammah. Ghuslun. Ya. Maka para ulama mengatakan ta'mimul badan bil ghasli bil ma, yaitu membersihkan seluruh badan dengan memakai air. Taib. Di sini penulis mengatakan babul ghusli wa hukmul junubi. Al junub dengan memberikan harokat jim dengan dhammah ju, nun dengan dhammah nu, ba dengan dhammah al junubu. Jadi bukan al jumbu, bukan al junubu. Wa hukmul junubi. Maka di sini bab mandi dan hukum junub. Apa itu junub? Para ulama menjelaskan junub secara bahasa artinya adalah jauh. Al-jambu. Secara bahasa artinya adalah jauh. Dari sinilah kata junub diambil. Jauh. Apa maksudnya jauh? Artinya karena mani jauh dari tempatnya. Ya. Junub, kenapa dikatakan junub? Yang arti secara bahasanya apa? Jauh. Kenapa disebut junub? Untuk perbuatan ataupun keadaan junub, karena mani jauh dari tempatnya. Artinya mohon maaf, maninya muncrat, maka terhasilkanlah keadaan junub. Terhasilkanlah keadaan junub. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga makna junub yang kedua, kenapa junub dikatakan junub? Karena gara-gara orang junub maka berarti dia dijauhkan dari hal-hal yang dibolehkan untuknya melakukannya, seperti sholat, puasa, sholat, baca Quran, berzikir, dan semisalnya. Ya, saya ulangi, junub dengan harokatnya junubun, jimnya pakai dhammah, kemudian nunnya pakai dhammah. Ya. Kenapa kita kasih harokat begini, Ustaz? Karena salah satu hal yang menarik dari ilmu hadis adalah yaitu pemberian harokat pada kata. Ya, pemberian harokat pada kata. Misalkan kalau saya ingin junub, para ulama mengatakan bi dhammil jimi wan nun, yaitu dengan dhammah jim dan dengan dhammah nun. Karena dahulu harokat ini tidak ada. Ya, Al-Qur'an pun dahulu ditulis di zaman Khalifah Utsman tidak pakai harokat. Harokat itu baru-baru di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, untuk memudahkannya, makanya para ulama mengatakan bisa kalau seandainya kita tidak ada harokat, maka bisa tulisannya sama atau hurufnya sama, jim nun dan ba bisa janbun, yang artinya di samping. Ya, bisa junubun. Makanya para ulama mengatakan apa? Bahwa junub bi dhammil jimi wan nun, dengan dhammahnya huruf jim dan juga dhammahnya huruf nun. Makanya kalau kita lihat babnya, babul ghusli wa hukmul junubi, kasih harokat kalau tidak tahu, wa hukmul junubi, ya, junub. Taib, junub secara bahasa artinya apa tadi? Jauh, ba'idun, jauh. Nah, jauh ini dari dua sisi. Dari dua sisi inilah akhirnya kita mengetahui kenapa orang yang dalam keadaan junub keluar mani disebut junub. Yang pertama, karena air mani apa? Jauh dari tempatnya, karena dia muncrat. Tempatnya di dalam, kemudian dia keluar. Yang kedua, jauh maksudnya apa? Jauh yang asalnya dia boleh mengerjakannya, seperti sholat, baca Quran, berzikir. Ya, orang berzikir tatkala junub itu diharamkan. Ya, dan ini ijma di antara para ulama. Ya, misalkan kepleset kemudian istighfar padahal dia sedang junub, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena dia sedang junub. Ya. Beda dengan haid. Maka kalau ada yang menyamakan haid dengan junub, sebenarnya menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya berbeda. Kenapa? Karena orang yang junub bisa menghilangkan keadaan junubnya dengan segera, dengan cara mandi. Sedangkan orang yang haid, dia tidak bisa menghilangkan keadaan haidnya dengan segera, kecuali setelah dia selesai dan suci dari haidnya. Makanya nanti pun ada hukum tersendiri antara hukum junub dengan hukum haid. Air mani jauh dari tempatnya, kemudian atau jauh dari amalan-amalan yang mubah. Seperti misalkan sholat, kemudian baca Quran, asalnya orang yang suci boleh mengerjakannya. Ya, disyariatkan untuk mengerjakannya, tetapi karena dia junub maka dijauhkan. Nah, ini sebab kenapa junub dikatakan junub. Pengertian junub pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Junub adalah kata bagi siapa yang mendapati keadaan junub. Kata bagi siapa yang mendapati keadaan junub, yaitu orang yang keluar maninya. Yaitu orang yang keluar maninya. Maka setiap yang keluar mani, baik dengan cara berhubungan badan ataupun dengan cara memikirkan sesuatu kemudian keluar maninya, atau dengan cara bercumbu, tidak berhubungan badan, tidak masuk ember ke dalam sumur, tetapi dia bercumbu kemudian keluar maninya, maka ini disebut dengan apa? Junub. Saya ulangi, pengertian junub secara terminologi syar'i, ya, istilah syar'i adalah yaitu kata untuk siapa yang terkena padanya junub, yaitu orang yang keluar mani, baik dengan berhubungan badan ataupun bercumbu atau memikirkan hal yang berkaitan dengan syahwat. Ini junub pada ikhwah sekalian. Kenapa kita bahas ini dulu? Karena ini sebagai muqaddimah. Ya, sebagai muqaddimah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit tambahan tentang masalah junub. Lafaz junub itu dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita katakan perempuan dalam keadaan junub. Imra'atun junubun. Ya, tidak pakai imra'atun junubatun, enggak. Enggak pakai ta' marbutah. Biasanya kan kalau perempuan itu memakai apa? Ta' marbutah. Misalkan Maimunah, Aisyah, Fatimah. Pakai ta' marbutah, ha di belakangnya. Ya. Maka perempuan yang junub tetap dinamakan junub. Enggak dikatakan junubah. Enggak. Sama wanita hamil dalam bahasa Arab, hamilun. Enggak dikatakan hamilatun. Enggak. Hamilun. Ya. Yang jelas, kata junub dipakai untuk muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Dan dipakai untuk dalam bentuk tunggal satu orang atau dua orang atau tiga lebih jamak. Tetap namanya junubun. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Maidah ayat 6. Dalil apa itu? Dalil bahwa kata junub dipakai untuk laki-laki atau perempuan dan dipakai untuk bentuk tunggal, bentuk ganda, bentuk jamak. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Jika kalian, lihat di sini kalian. Kalian itu berapa? Banyak. Berapa banyaknya? Dari berapa? Lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Sampai tak terhingga. Berarti jika kalian dalam keadaan junub. Allah di sini enggak memakai kata-kata jamak. Junub tetap junub. Ini menunjukkan bahwa kata junub bisa dipakai untuk bentuk tunggal seorang atau bentuk ganda, double, musanna dalam bahasa Arabnya, atau bentuk jamak lebih dari dua. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, beliau bercerita, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban." Artinya, aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Mandi bareng itu sunnah Rasul. Sampai itu hak. Ya. Tidak terbatas hanya ketika honeymoon saja. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Aisyah umur berapa? Aisyahnya umur berapa? 6 tahun. Digauli oleh beliau umur berapa? 9 tahun. 9 tahun itu sudah hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah di kota Madinah umur berapa? Hah? 53. Berarti tua-tua gin mandi bareng. Hah? Ya? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa nahnu junuban, dan kami berdua dalam keadaan junub. Yang menjadi pemikiran di sini adalah yang menjadi pembicaraan kata-kata junub. Saya katakan tadi junub menurut bahasa bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Bisa dipakai bentuk tunggal, bentuk ganda, bentuk jamak. Bisa juga junuban, junuban, ya. Bisa juga untuk musanna. Nah, dipakai, ya, memakai alif dan nun. Ini semua penggunaan kata-kata junub. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pada bab ini nantinya kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum mandi, dan yang kedua yang berkaitan dengan hukum-hukum junub. Makanya kita jelaskan tadi panjang lebar. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Hadis yang ke-115 dalam buku terjemahan kita, halaman 54. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ma'u minal ma', rawahu Muslimun wa asluhu fil Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, air itu wajib mandi. Maksudnya wajib mandi karena air. Kalau kita terjemahkan letter lucknya, Pak, air dari air. Terjemahan letter lucknya itu air dari air. Tapi maksudnya adalah mandi dikarenakan adanya keluar air mani. Nah, itu maksudnya. Maka di sini diterjemahkan air itu, yaitu wajib mandi karena air, yaitu keluarnya air mani. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya ada di dalam Sahih Bukhari rahimahumullahu taala. Poin pertama yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Sa'ad bin Malik ibnu Sinan radhiyallahu an. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu an. Taib. Dan Sa'ad bin Malik ibnu Sinan radhiyallahu anhu, beliau sudah kita lewat, ya. Jadi kita lanjut saja langsung kepada makna hadis. Makna hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu karena air. Di sini lihat, air itu, air di sini maksudnya adalah mandi. Maksudnya wajib mandi karena air. Jadi air yang pertama maksudnya apa? Mandi. Air yang kedua maksudnya apa? Air mani, ya. Air yang pertama maksudnya adalah mandi, dan air yang kedua maksudnya adalah air mani. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mani itu dengan air. Kata mani Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan lafad air, seperti dalam surah At-Tariq ayat 6. Ini poin penting, garis bawahi bahwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata mani dengan air. Makanya kita menyebut air mani, ya. Allah berfirman dalam surah At-Tariq ayat 6, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memuncrat, yang mencar, memencar, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan asal muasal hadis ini, ya, di dalam Sahih Muslim saya bacakan secara lengkapnya. Ini kan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah hanya penggalan yang beliau butuhkan di dalam bab mandi. Makanya tidak semua ceritanya. Saya bacakan secara lengkap ceritanya bagaimana terjadinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain ila Quba." Aku pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin menuju Masjid Quba. Hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasul sallallahu alaihi wasallam ala babi itfan fala bal ala babi itban fasaraha bihi. Sampai ketika kita berada di kampung Bani Salim, maka Rasulullah SAW berdiri di depan pintu Itban. Kemudian beliau berteriak. Artinya beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang di rumah tersebut. Fakharaja yazjurru izarahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ajilna ar-rajul?" Faqala Itban, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yu'ajjilu 'an imra'atihi wa lam yumni madza 'alayh?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ma'u minal ma." Artinya, jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar bersama Abu Sa'id Al-Khudri menuju Quba. Ketika di perkampungan Bani Salim, maka beliau berdiri di depan rumah Itban. Itban berteriak. Saya tadi keliru. Itban berteriak. Lalu Itban sambil berteriak, maksudnya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bertanya. Sambil menyeret sarungnya seperti orang yang melihat Rasulullah, ini kesempatan untuk bertanya, maka langsung beliau sambil menyeret sarungnya langsung bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bertanya, beliau bertanya kepada Itban, "Kenapa engkau tergesa-gesa?" Maka Itban bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Apa pendapat engkau tentang seseorang yang dia seorang lelaki, suami, dia bersetubuh atau bercumbu dengan istrinya. Bercumbu dengan istrinya. Tetapi tidak mengeluarkan air mani. Apa kewajiban yang harus dia lakukan?" Maksudnya haruskah dia mandi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma." Sesungguhnya air yaitu mandi dikarenakan adanya mani. Adapun kalau seandainya seseorang belum keluar air mani meskipun dia mencumbu istrinya, maka tidak dalam keadaan hadas junub, maka tidak wajib baginya mandi. Ya. Nah, jadi ceritanya seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya ceritanya. Ada seorang yang bernama Itban menggauli istrinya, bercumbu dengan istrinya. Tetapi tidak memasukkan ember ke dalam sumur, cuma mencumbu istrinya. Dan tidak keluar air mani, wajibkah dia mandi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ma'u minal ma." Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya mengucapkan al-ma'u minal ma. Air itu wajib karena air. Mandi wajib karena keluar air mani. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan innama. Ya. Dalam buku kita tidak ada innamanya. Kata-kata innama faidahnya adalah bahwa mandi hanya terjadi, hanya wajib apabila keluar air mani. Itu dia. Jadi saya ulangi penjelasannya. Tadi saya sebutkan bahwa riwayat Imam Muslim seperti itu. Abu Sa'id bercerita pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Quba, kemudian beliau singgah di perkumahan Bani Salim. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Itban bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau seorang suami mencumbui istrinya dan walam yumni, belum keluar air mani, wajibkah mandi?" Maka dalam hadis riwayat Muslim memakai kata-kata innamal ma'u minal ma. Kalau kita lihat buku terjemahan kita cuma memakai apa? Al-ma'u minal ma. Artinya mandi wajib. Kenapa? Karena ada air mani. Nah, di dalam riwayat aslinya ada ucapan apa? innama. Apa fungsi innama ini? Fungsinya adalah mandi wajib itu hanya karena air mani. Ya, mandi wajib hanya. Jadi fungsi innama yang tidak disebutkan dalam buku terjemahan kita itu fungsinya adalah membatasi mandi wajib hanya karena keluar air mani. Baik. Poin ketiga yaitu derajat hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim sahih dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan asalnya ada di dalam Sahih Bukhari. Maksud asalnya adalah dalam Sahih Bukhari, maksudnya adalah cerita aslinya pun juga ada di dalam mana? Sahih Bukhari. Jadi garis bawahi Pak, asalnya maksudnya cerita aslinya ada di dalam Sahih Bukhari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin yang keempat, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi karena keluar mani. Wajibnya mandi karena keluar mani. Itu yang kita baca dari hadis ini. Ya, tulis itu. Wajibnya mandi karena keluar air mani. Dan itu yang terbaca dari hadis. Adapun yang dipahami dari hadis, ini pelajaran yang kedua. Yang dipahami dari hadis bahwa tidak wajib mandi kalau tidak keluar air mani. Ya, tidak wajib mandi kalau tidak keluar air mani. Berarti kalau ada orang menggauli istrinya, enggak keluar air maninya, wajib enggak mandi? Hah? Menurut hadis ini tidak wajib. Tapi nanti ada penjelasan. Dalam hadis yang berbunyi idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu. Artinya, jika dua kemaluan bertemu, ember masuk ke dalam sumur. Mupian tahu aja. Ember masuk ke dalam sumur, meskipun tidak keluar air maninya, maka tetap wajib. Ya. Tetapi yang kita pelajari sekarang, hukum pertama, hadis ini adalah dalil tentang wajibnya mandi dikarenakan keluar air mani. Dan ini adalah yang dibaca, yang terbaca dari hadis ini. Karena Rasulullah SAW bersabda al-ma'u minal ma' atau innamal ma'u minal ma'. Mandi diwajibkan karena ada air mani. Ini yang terbaca. Pelajaran yang kedua, yang dipahami dari hadis ini atau yang disebut sering disebut oleh para ulama sebagai apa? Mafhum mukhalafah. Apa namanya, Pak? Mafhumul mukhalafah, tulisannya begini. Ya. Jadi, kalau kita memahami hadis atau ayat itu ada namanya mantuk. Ada namanya mafhum. Mafhum ini bisa biasanya di pahami dengan mafhumul mukhalafah. Mantuknya yang kita baca dari hadis bahwa wajib mandi kapan? Ketika ada air mani. Mafhumnya kalau tidak ada air mani berarti tidak wajib mandi. Tidak ada air mani berarti tidak wajib mandi. Ya? Itu mafhumnya yang dipahami. secara kebalikan. Mantuk itu artinya apa? Yang diucapkan oleh Rasulullah. Mafhum al-mukhalafah yang dipahami secara terbalik dari hadis, berarti yang tidak keluar air mani tidak wajib mandi menurut hadis ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat jelas di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang asalnya dalam cerita tadi ada asalnya dari riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, "Idza u'jilta fa'alaika bil wudu." Artinya, jika kamu tergesa-gesa dan belum keluar air mani padahal sudah menggauli, maka hanya wajib untuk berwudu. Hanya wajib untuk berwudu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah kalau orang memasukkan ember ke dalam sumur kemudian tidak keluar mandi wajib mandi atau tidak? Kita lanjutkan setelah azan Isya. Wallahu a'lam. Naam, tafadhal. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kedua yaitu mafhumul hadis. Yang dipahami dari hadis adalah apabila tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Dan ini pendapat beberapa para sahabat. Catat sahabatnya Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Rafi' bin Khudaij, Abu Ayyub Al-Ansari, ini pendapat beberapa sahabat. Berarti kalau masuk ember ke dalam sumur pun selama tidak mengeluarkan air mani maka tidak wajib mandi berdasarkan apa? Mafhum hadis, bukan mantuk, bukan yang dibaca, tetapi mafhum yang dipahami dari hadis tadi. Taib. Bahkan kalau kita ingin perhatikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditanya oleh Zaid bin Khalid al-Juhani. Perhatikan di sini ada cerita bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Utsman bin Affan. Beliau berkata, "Ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni?" Wahai Utsman, beritahukan kepada kami, apa pendapat engkau jika seorang suami menggauli istrinya, berjima' dengan istrinya, lalu dia tidak mengeluarkan air mani? Maka Utsman bin Affan menjawab, yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati wa yaghsilu dzakarahu. Artinya, dia hanya cukup berwudu sebagaimana dia berwudu untuk salat dan dia membasuh kemaluannya. Ini fatwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga Utsman bin Affan berkata, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab, maka mereka seluruhnya memerintahkan dengan perintah yang sama. Berarti berapa sahabat tuh? Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Rafi' bin Khudaij, Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab. Berapa? Ada 8 sahabat yang berpendapat bahwa meskipun seorang suami memasukkan embernya ke dalam sumur istrinya, maka selama tidak keluar air mani, menurut mafhum hadis ini tidak wajib mandi. Lalu Ustaz, kalau kita membaca hadis yang kedua gimana? Coba kita baca hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-116. Meskipun saya nanti akan menjelaskannya, kita baca dulu saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila seorang duduk di antara cabang-cabang wanita yang empat, yaitu untuk menggaulinya. Nanti saya akan jelaskan apa maksud cabang-cabang wanita yang empat. Kemudian dia melakukannya dengan sesungguhnya, maka wajib baginya mandi. Ya, wajib baginya mandi. Di hadis yang ke-117, coba perhatikan, wazada muslimun wa illam yunzil. Muslim menambahkan, meskipun tidak keluar air mani. Berarti ada pertentangan enggak hadis yang ke-115 dengan hadis yang ke-116 dan 17? Ada? Apa pertentangannya? Kalau hadis yang ke-115, mafhumnya kalau tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. 116-17, maka mantuknya wajib mandi, meskipun tidak keluar air mani. Maka bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah bahwa hadis yang 115 dinasakh, dihapus hukumnya dengan hadis yang ke-116 dan 117. Apa yang Bapak tulis? Gimana cara nulisnya Ustaz? Catat, yang ketiga. Yang keberapa? Ketiga, betul? Hukum dan pelajaran dari hadis yang ketiga yaitu bahwa pemahaman terhadap hadis tidak wajib mandi jika tidak keluar air mani Saya ulangi, pemahaman terhadap hadis tidak wajib mandi jika tidak keluar air mani, walaupun memasukkan ember ke dalam sumur. Walaupun memasukkan ember ke dalam sumur, ini terhapus dengan hadis duduk di antara cabang wanita yang empat. Ini terhapus dengan hadis duduk di antara cabang wanita yang empat. Saya ulangi, pemahaman terhadap hadis bahwa tidak wajib mandi jika tidak keluar air mani walaupun memasukkan ember ke dalam sumur, ini terhapus dengan apa? Dengan hadis duduk di atas cabang wanita yang empat. Jadi hukum akhirnya apa, Pak? Ngali-ngali Ustaz, hukum akhirnya apa? Hah? Tetap wajib mandi. Kalau memasukkan ember ke dalam sumur. Idza massal khitanul khitana faqat wajabal ghuslu. Jika kemaluan bertemu dengan kemaluan, maka wajib mandi. Itu hukum akhirnya. Hukum apa? Akhirnya wajib mandi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang keberapa? Yang ketiga. Ustaz, itu kabar nasakhnya dari siapa? Kenapa dihapus hukumnya? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil riwayatnya dari Abu Daud. Ceritanya begini. Jadi sekarang cerita, saya akan bercerita cerita dari Abu Daud ini yang menceritakan bahwa hukum hadis ke-115 dihapus dengan apa? Hadis yang keberapa? 116 dan 17. Coba perhatikan. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ja'ala dzalika rukhsatan fi awal Islam liqillati thiyab, thumma umira bil ghusli wa nuhiya an dzalik." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan hal itu di awal-awal Islam. Kenapa? Karena sedikitnya kain untuk mandi. Ya, kemudian setelah itu diperintahkan untuk mandi dan dilarang yang seperti tadi, yaitu berjima tanpa keluar air mandi, maka tidak wajib, dilarang itu. Jadi sebabnya apa? Sedikitnya kekurangan air dan pakaian. Ya, kekurangan air dan pakaian. Karena kalau seandainya pakaian mungkin harus ganti karena terkena ini dan itu, ya, maka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam diberikan keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, bisa dipahami Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Taib, sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-116. Tadi sudah kita baca, tetapi tidak mengapa kita masuk langsung kepada poin. Poin pertama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa? Hah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama aslinya. Jangan lupa. Dan beliau salah satu keistimewaannya apa? Aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Poin yang kedua makna hadis ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang ini maksudnya laki-laki, catat tuh, garis bawahi, seseorang di sini maksudnya adalah laki-laki, apabila seseorang yaitu laki-laki duduk di antara cabang-cabang wanita yang empat. Duduk di sini adalah termasuk bahasa kiasan atau dalam bahasa Arab kinayah. Kiasan bahasa Arabnya itu apa? Kinayah. Bahasa kiasan. Karena kalau difahami duduk berarti termasuk, mohon maaf agak vulgar sedikit, termasuk, malam-malam maha pulang nih, termasuk gaya berhubungan badan, yaitu dengan cara duduk. Kalau saya ditakoni kayak apa duduknya, ya, duduk. Tetapi yang dimaksud di sini maksudnya adalah bahasa apa? Kiasan. Yaitu duduk di sini menggauli artinya. Apabila seorang yaitu laki-laki duduk menggauli di antara cabang-cabang wanita yang empat. Apa cabang-cabang wanita yang empat? Satu dan dua tangan. 3 dan 4 kaki kanan dan kiri. Itu cabang wanita yang empat. Ya. Dan di sini para ulama menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai bahasa kiasan. Kenapa? Karena yustaqbahu dzikruha. Artinya jorok untuk disebutkan. Maka beliau pakai bahasa kias. Maka semestinya kita pun ya mencontoh ini. Saya dulu sampai habis tidak habis pikir kalau seandainya ada orang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kitab paling porno. Na'udzubillah. Karena menyebutkan tentang bersetubuh dan semisalnya. Ini kekeliruan besar dan itu terbelinger dengan otaknya. Dan tidak sebabnya adalah karena tidak memakai pemahaman para salafus salih. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas cabang-cabang wanita yang empat maksudnya adalah kedua tangannya dan kedua kakinya. Dan ini kinayah, kiasan untuk bersetubuh. Itu seorang suami menyetubuhi istrinya. Bahasa kiasan ini juga pernah ada dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ceritanya begini, sedikit menyimpang pak. Dahulu, sebelum dilarang, ada seorang yang namanya Mukhannath. Lihat, bahasanya saja, ucapannya saja, intonasi pengucapannya saja sudah menunjukkan kepada hakikat dirinya. Mukhannath. Mukhannath itu adalah lelaki cucok. Tahu Pak lelaki cucok Pak? Lelaki yang dia tidak memiliki syahwat kepada wanita. Hah? Lelaki lebay Jakaulis. Ya. Tapi ini bukan bencong, bukan. Ya, kalau bencong itu laki-laki menyerupakan diri kepada perempuan. Siang Susilo, perempuan susilo, malam Susilowati. Nah, ini bukan itu, bukan. Tapi ini laki-laki full 100% laki-laki. Ya. Tetapi dia mempunyai sifat feminin dan itu ujian dari Allah. Ada yang lulus, ada yang tidak. Yang tidak lulus diantaranya yang berubah menjadi transgender, transgender. Yaitu laki-laki karena sifat femininnya lebih condong di dalam dirinya, akhirnya dia berubah. Panjangin rambut, kecilin kaki, kemudian gaya-gayanya kayak perempuan. Nah, ini disebut dengan mukhannath di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu asalnya boleh masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat mukhannath ini ditanya tentang bagaimana sifat perempuan. Kata mukhannath ini, tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi arba' bi thaman, afwan. Wa tudbiru bi thaman. Perempuan itu kata mukhannath, kalau dilihat dari depan kelihatan muncul dari anggota tubuhnya empat. Kalau dilihat dari belakang, kelihatan muncul anggota tubuhnya delapan. Lekukan maksudnya. Setelah mukhannath ini, lihat ini bahasa kiasan. Dilihat dari empat, dari depan empat lekukan. Dilihat dari belakang delapan lekukan. Setelah bisa walau mengkiaskan, maka Rasulullah SAW melarang sama sekali untuk mukhannath masuk ke dalam rumah istri-istri beliau. Jadi, kalau ada misalkan seorang, misalkan contoh saja ini, seorang artis perempuan, manajernya laki cucok, nah itu memang warisan zaman jahiliyah dahulu. Seperti itu. Paham ya? Pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Dan sangat ironis sekali di zaman sekarang, laki-laki kalau tidak seperti perempuan-perempuanan, ini enggak maco katanya. Laki-laki bajunya kembang-kembang. Laki-laki pakai anting, pakai kalung. Ya. Laki-laki pakai lipstik. Ini kalau tidak seperti itu tidak maco katanya. Itu di tengah anak muda di zaman sekarang. Dan itulah yang maksud masuk dalam hadis Rasul, la'anallahul mutasyabbihati mutasyabbihati birrijali minan nisa wa la'anallahu mutarajjilati minan la'anallahu mutasyabbihati minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya kepada perempuan dan perempuan yang menyerupakan dirinya kepada laki-laki. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi di antara cabang-cabang wanita yang empat, maksudnya kedua tangannya dan kedua kakinya. Dan di sini adalah bahasa kiasan, yaitu menggaulinya. Kemudian dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukannya dengan sungguh-sungguh yaitu memasukkan ember ke dalam sumur. Dalam bahasa Arab apa itu, Pak? Ilaj namanya. Ilajun. Masuknya nanti, kenapa saya tulis istilah ini atau saya bahas istilah ini, karena nanti akan bermanfaat. Ilaj. Ya. Jadi kemudian dia melakukannya dengan sesungguhnya. Maksud melakukannya dengan sesungguhnya maksudnya adalah melakukan ilaj. Masuk kemaluan kepada kemaluan. Ilaj. Ya. Maka wajib baginya mandi, muttafaqun alaih. Wajib karena seperti itu, wajib baginya mandi. Di hadis yang ke-117, Imam Muslim menambahkan meskipun tidak keluar air mani. Meskipun tidak keluar air mani. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Muslim ada tambahan riwayat yang lebih jelas. Ya. Sebelum saya sebutkan tambahan riwayatnya yang lebih jelas, waktu di Arab Saudi kita baca hadis ini. Ibu-ibu protes. Ustaz, hadis ini penyiksaan terhadap perempuan. Kenapa, Bu? Kalau laki-laki mandi gampang, rambut langsung kering. Masa duduk aja langsung mandilah? Ini kan duduk. Jadi tidak diterjemahkan. Jadi hanya duduk, belum ngapa-ngapain, mandilah. Jarsidin kayak itu. Ya? Kalau laki-laki mudah mandi, keringkan rambut, selesai. Tapi kalau perempuan, mandi, rambut basah, setiap kali duduk aja mandi. Ini ibu-ibu protes waktu itu. Maka maksud duduk di sini dijelaskan dalam hadis lain, riwayat Muslim, yang berbunyi, idza massal khitanul khitana, jika kemaluan dengan kemaluan bertemu. Bahkan di sini walau hanya bertemu, enggak masukin. Ya? Walau hanya bertemu. Kada usah lagi betakon bertamunya kayak apa. Walau hanya bertemu, maka wajib mandi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat lain ada tambahan yang lebih jelas lafadznya. Wa alzaqal khitanul khitana. Menempelnya kemaluan dengan kemaluan. Sengaja saya baca riwayat-riwayat ini tujuannya untuk apa? Memperjelas. Ya. Yang pertama, menyentuh walau hanya tersentuh. Maka wajib mandi. Yang kedua, menempel al-zaqa. Menempel kemaluan dengan kemaluan. Berarti kalau menempel tidak mesti masuk embernya ke dalam sumurnya. Maka tetap wajib apa? Mandi. Ini para ikhwan sekalian. Nah, nanti yang seperti ini akan bermanfaat pemahamannya dalam perkara zina. Apa pengertian zina? apakah masuknya ember ke dalam sumur ataukah hanya sebatas menempel atau bersentuhan. Karena anak-anak muda sekarang mengatakan, kami di atas ranjang. Oke, Ustadz, kami di atas ranjang. Kami berdua-duaan. Tapi kami gak berzina. Hanya sarana menuju ke sana. Tapi kami gak berzina. Ya. Ini anak-anak muda seperti itu sekarang. Dan juga orang-orang tua berdarah muda. Ya, kami tidak berzina. Cuma bercumbu tetapi tidak memasukkan ember ke dalam sumur. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, meskipun para ulama mengatakan yang namanya zina adalah dukhulul hasyafah ilal farj, masuknya, mohon maaf, kepala kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan, itu baru dikatakan apa? Zina. Tetapi untuk urusan mandi, walau hanya tersentuh, walau hanya tertempel, maka tetap wajib mandi. Wallahu a'lam. Jadi kalau bapak ingin tulis pengertian zina, para ulama mengatakan taghyibul hasyabah fil farj. Artinya masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Itu namanya zina. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita mengambil poin yang kedua, yang ketiga, yaitu derajat hadis. Hadis yang ke-116 disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih tanpa ada keraguan di dalamnya. Hadis yang ke-117 pun seperti itu, yaitu hadis riwayat Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi bagi yang berjima. Keluar mani atau tidak keluar mani? Ini pelajaran pertama. Wajib mandi bagi yang berjima. Keluar mani atau tidak keluar mani? Kemudian yang kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini merupakan penghapus hukum. Hadis ini merupakan penghapus hukum untuk hadis air dari air. Sudah paham ya, maksud air dari air itu? Hadis ini merupakan penghapus hukum untuk hadis air dari air. Yang menghapuskan hukumnya siapa tadi? Hadis apa? Siapa yang menceritakan terhapus hukumnya? Ubay bin Ka'ab. Sedikit Pak, bercerita tentang penghapusan hukum. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang adanya hukum nasakh. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, hukum nasakh masa ada hukum dihapus? Ya, seakan-akan hukum itu main-main. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 106. Manansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Apa saja yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan hukumnya, maka kami datangkan dengan hukum yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ini ayat yang atau dalil yang menunjukkan bahwa adanya hukum nasakh di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 106. ya, surat Al-Baqarah ayat 106. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita ingin sedikit berbicara tentang hukum nasakh ini, penghapusan hukum, seperti misalkan ayat rajam. Dalam Al-Qur'an kita tidak dapati ayat rajam. Wasyaikh wasyaikhatu idza zanaya farjumuhal battah. Artinya, lelaki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah, jika mereka berzina, maka rajamlah. Ini asalnya dalam Al-Quran ada. Tetapi hukumnya tetap, ayatnya dihapus dari Al-Quran. Maka kalau kita berbicara tentang hukum nasakh dan mansukh, hukum yang dihapus dan terhapus, salah satu pembicaraannya adalah yaitu dalil tentang adanya hukum nasakh dalam Al-Quran dan hadis, hukum-hukum dalam agama Islam. Dalilnya tadi surah Al-Baqarah ayat 106. Kemudian yang dibicarakan juga dalam hukum nasakh dan mansukh yaitu bahwa kadang penghapusan hukum itu caranya ayatnya dihapus, hukumnya tetap. Satu. Atau ayatnya dihapus dan hukumnya pun dihapus dengan ayat yang baru dan hukum yang baru. Dua. Ya, itu. Jadi ada kadang-kadang penghapusan hukum dan ayatnya tetap. Yang kedua, ada ayatnya hapus, hukumnya tetap, kebalikannya. Ada yang dihapus kedua-duanya, ayat dan hadisnya dihapus, hukumnya dihapus, digantikan dengan ayat dan hadis yang dan hukum yang lain. Jadi kalau kita ingin runut, penghapusan itu terbagi menjadi tiga. Satu, dua, tiga. Hukumnya tetap, dalilnya dihapus. Maksudnya dihapus apa? Dihapus dari Al-Quran, dihapus dari hadis. Yang kedua, dalilnya dihapus, tetap. Hukumnya dihapus. Yang ketiga, hukum dan dalilnya dihapus, diganti dengan yang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembicaraan hukum nasakh yang lain juga, bagaimana kita tahu hukum ini dihapus dengan hukum ini? Lihat tangan saya, bagaimana hukum yang ada di tangan kiri dihapus dengan hukum yang ada di tangan kanan? Caranya tadi salah satunya. Langsung diberitahu oleh Allah, satu. Yang kedua, langsung diberitahu oleh Rasulullah. Yang ketiga, cerita dari sahabat. Yang keempat, cerita atau kisah dari sejarah Nabi. Ini empat. Empat cara menentukan hukum ini dihapus atau tidak. Langsung pemberitahuan dari Allah. Yang kedua, dari Rasulullah. Yang ketiga, dari sahabat. Yang keempat, bisa dari kisah-kisah. Ini sedikit ya Bapak Ibu Saudara-saudari tentang ilmu usul fikih. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Imam Nawawi menyebutkan ijma' para ulama bahwa berjima' mewajibkan mandi meskipun tidak keluar air mani. Ini pelajaran selanjutnya. Imam Nawawi menyebutkan ijma' para sahabat. Imam Nawawi menyebutkan ijma' bahwa jima' mewajibkan mandi meskipun tidak keluar air mani. Cukup ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu. Silakan. Kasih mic ke ya. Ustaz, tadi kan kalau kita sedang junub diharamkan berzikir. Apakah kita kalau masuk ke WC itu salah satu zikir, Ustaz? Iya. Kalau kita sedang berjunub maka diharamkan untuk berzikir. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqra'u Al-Quran junubun wala haid." Tidak boleh membaca Al-Quran seorang yang sedang junub ataupun haid. Haid di sini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi junub para ulama ijma, tidak boleh orang berzikir tatkala junub. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah yang menunjukkan akan hal itu, bahwa beliau menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Innal mu'min lam yanjus." Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Di sini menunjukkan bahwa orang yang junub mereka tidak diwajibkan tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, sholat, atau berzikir. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya kita sedang ingin masuk kamar mandi? Maka jawabannya, ini pengecualian. Karena zikir masuk kamar mandi, hukumnya termasuk adab seseorang yang ingin masuk ke dalam kamar mandi mengucapkan zikir tersebut. Dan pengecualian karena itu hanya untuk orang-orang yang masuk ke dalam kamar mandi. Yang dimaksud diharamkan untuk berzikir dalam keadaan zikir-zikir yang dia bebas untuk berzikir, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Adapun zikir yang mempunyai tempat khusus, keadaan khusus, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Lain. Jangan. Terima kasih Ustaz. Yang berkaitan dengan haid tadi kurang dijelaskan. Wanita yang haid tadi kan terdapat dua pendapat yang tentang berzikir. Mohon dijelaskan Ustaz. Wanita haid maka tidak ada dalil yang jelas, sahih, eksplisit, rinci yang menjelaskan tentang larangan wanita haid untuk berzikir. Sedangkan zikir asal hukumnya umum baik laki-laki ataupun perempuan sedang dalam keadaan haid atau tidak. Nah, keumuman ini tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil. Al-umum baqin ala ma kana alaih. Orang yang hadir dalil-dalil yang umum dia tetap dalam keadaannya. tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil. Sedangkan di sini kita tidak mendapati dalil yang jelas, sahih, terperinci, yang menjelaskan bahwa wanita haid dilarang untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Cuma karena ada hadis lemah tadi, maka jumhur ulama mengatakan makruh wanita haid untuk membaca zikir, membaca Al-Quran. Tetapi wallahu alam, apabila dia membutuhkan untuk membaca Al-Quran karena sebab yang disyariatkan, seperti hafalan yang banyak ditakutkan hilang, mengajar Al-Quran, maka tidak mengapa dia membaca Al-Quran. Ini pun membaca, bukan memegang, karena memegang diharamkan bagi yang tidak suci. Dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, Rasulullah SAW bersabda, "Alla yamassa hadzal Qur'ana illa tahir." Artinya tidak ada yang memegang Quran ini kecuali orang yang suci, dan wanita yang sedang haid tidak suci. Yang dipermasalahkan atau yang kita permasalahkan tadi adalah membacanya. Jadi wallahu alam, jika diperlukan wanita untuk berdoa, berzikir, atau sampai membaca Al-Quran dan dia dalam keadaan haid, maka tidak terlarang. Wallahu a'lam. Adapun ulama yang mengharamkan, dan itu pendapat jumhur mayoritas, melarang atau minimal memakruhkan wanita haid membaca Al-Quran, mereka mengkiaskan wanita haid dengan junub. Dengan apa? Junub. Sama seperti misalkan wanita haid masuk masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Itu dalil. Nah, lihat. "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marza aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Perhatikan di sini ya, wahai orang-orang yang beriman, jika saya ulangi ayatnya, saya bacakan ayat yang lain saja, surah Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, wala junuban, dan jangan pula kalian mendekati salat, yaitu masjid, dalam keadaan junub, kecuali illa abiri sabil, kecuali orang yang ingin lewat masjid saja. Adapun duduk enggak boleh. Hatta tagtasilu, sampai kalian mandi. Toib. Di sini para ulama mengatakan dengan ijma' bahwa orang junub tidak boleh masuk masjid, duduk di dalamnya, nggak boleh. Dan mereka kiaskan, analogikan dengan wanita haid. Di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan, dan jumhur mengatakan bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena keadaannya seperti keadaan sedang junub. Sedang apa? Sedang junub. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa wanita haid boleh masuk masjid. Kenapa? Karena penyamaan wanita haid dengan orang junub tidak tepat. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang junub hadasnya habis kalau mandi, wanita haid hadasnya habis kalau haidnya berhenti. Tidak sama berarti, hukumnya pun berbeda, maka tidak bisa dianalogikan. Maka disebut oleh para ulama qiyas ma'al fariq, qiyas untuk sesuatu yang kosong, tidak sama yang dikiaskan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, wanita haid boleh ke masjid, terutama kalau ada majelis-majelis ilmu, terutama ini sebentar lagi ada Al-Ustaz Al-Fadil Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Semoga beliau dimudahkan untuk datang ke Banjarmasin. Maka tidak mengapa wanita-wanita haid datang ke masjid, ya, dengan catatan memakai pembalut, mohon maaf, agar tidak tercecer darah haidnya. Adapun pendapat jumhur, maka di sini wallahu alam dia adalah pendapat yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ibu saya menanyakan kalau wanita sedang haid, apakah setelah haidnya sholat wajibnya diganti, Pak? Pak Ustaz, setelah kayak puasa wajib gitu, Pak? Iya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita jika sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Tidak sholatnya wanita haid dan tidak puasanya wanita haid ini adalah sebuah syariat dari Allah, hukum dari Allah, yang mereka boleh meninggalkan sholat dan puasa tatkala haid dan tidak diperlukan untuk qadha, ya, tidak diperlukan untuk qadha sholat. Adapun puasa, maka pada saat itu dia mengqadha di hari-hari lain. Ya, salat tidak diqadha. Ya, wallahu a'lam. Cuma ada pembicaraan di antara para ulama, saya perlebar masalahnya biar lebih detail, yaitu apabila wanita yang suci dari haid di saat zuhur, afwan, di saat asar, suci haidnya asar, maka otomatis dia wajib sholat asar karena dia sudah dalam keadaan suci, berarti menjadi ahlu taklif, orang yang diwajibkan untuk sholat asar dan dia sudah dalam keadaan. Nah, permasalahannya zuhurnya apakah wajib juga diqadha? Kenapa para ulama membicarakan itu? Karena mereka mengatakan bahwa kalau orang safar kan boleh dijamak zuhur dan asar. Nah, kalau wanita haid itu berhenti haidnya dan suci haidnya di tatkala asar, apakah dia mengerjakan asar itu sudah pasti. Tapi apakah dia mengqadha zuhurnya? Qadha enggak? Hah? Tidak, pendapat yang lebih kuat. Paham, Pak, masanya? Paham enggak? Pian enggak ada paham, enggak ada haid, Pang. Hah? Ya. Paham enggak masalahnya? Paham? Ya. Orang suci, wanita haid suci di waktu asar, apakah zuhurnya tadi diqadha? Kenapa Ustaz ada pembicaraan ini? Karena mereka para ulama membicarakan bahwa kalau orang menjamak sholat itu, maka dia dalam keadaan boleh menjamak zuhur dan asar. Sedangkan wanita haid ini kan punya uzur, makanya dia dianjurkan untuk menjamak. Tapi wallahu alam pendapat ini lemah, pendapat yang kuat dia hanya diwajibkan sholat pada itu saja, yaitu sholat apa? Asar saja. Karena tatkala zuhur dia waktunya sudah lewat, dalam keadaan dia bukan ahlu taklif, bukan keadaan orang yang diwajibkan untuk beribadah sholat pada waktu itu. Ada pembicaraan lain, Pak, misalkan, ya, jadi haid ini saya termasuk hal yang saya sangat suka untuk membicarakannya karena perempuan banyak permasalahan di dalamnya. Misalkan wanita haid jam 2 siang, waktu sudah masuk waktu zuhur, nanti 7 hari ke depan dia suci. Misalkan sucinya di waktu maghrib atau isya, apakah zuhur yang tadi itu diqadha atau tidak? Nah, yang paling tahu hukumnya menjawab tidak aja. Sidin menghadapi. Ya? Maka jawabannya kenapa? Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak diqadha, Ada yang mengatakan diqadha, ada yang mengatakan dirinci. Saya tertarik dengan pendapat yang dirinci. Kalau tidak salah ini pendapat Imam Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan jika seorang yang haid jam 2, dia kok sampai jam 2 belum salat zuhur, kenapa? Apakah nonton film India? Berarti dia meremehkan sholatnya. Maka pada saat itu tidak ada qadha atasnya, karena atas peremehannya. Kalau seandainya dia terlambat sampai jam 2 kok belum sholat juga, karena ada uzur syar'i, ngurus anak, ngurus suami, dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in, maka pada saat itu diqadha atasnya. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa wanita pada saat itu dia sudah tidak wajib sholat karena dia dalam keadaan haid. Ya, maka tidak diwajibkan pula qadha. Wallahu a'lam. Ini sama hukumnya kalau lebar lagi nih. Ini sama hukumnya kalau ada yang masuk Islam. Masuk Islam isya maghribnya kayak apa? Sholat tidak? Tidak. Kenapa? Karena isya masih tidak wajib, karena masih kafir. Nah itu hukumnya sama. Sama juga hukumnya kalau dia sedang baligh. Baligh jam 4 siang, hanya baligh jam 4 sore baligh. Wajib enggak bagi dia untuk sholat zuhur? Demikian. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain? Cukup. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.